Qul anfiqu taw'an aw karha la yataqabbala minkum innakum kuntum qawman fasikin. Wa ma mana'ahum an tuqabbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batilnya nafkah dari orang-orang munafikin. Dzakiran sabab fi dzalika. Disebutkan sebab kenapa batil tertolak nafkah, infak yang dikasih, yang diberi dari kalangan orang-orang munafikin. Ada sebabnya. Qul lahum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, anfiku tau'an, berinfaklah kalian tau'an, ya, dengan sukarela. Nah, dari diri kalian, au karhan, atau terpaksa, ya, ala dzalik bighair ikhtiarikum, bukan karena sukarela kalian, terpaksa berinfak. Mau sukarela atau mau terpaksa, la yutaqabbala minkum, pasti tidak akan diterima infak kalian sedikit pun dari amalan kalian, tidak akan diterima. Ini nifaq, nifaqul i'tiqadi, yang sudah kufur, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innakum kuntum qauman fasiqin. Sungguhnya yang demikian itu, kalian adalah orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan pada Allah. Sama bayana sifat fasqihim wa amalihim. Kemudian dijelaskan sifat fasiknya mereka dan amalan mereka. Faqala, Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqabbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Tidaklah amalan mereka, infak mereka ditolak, melainkan sebab yang paling besar adalah mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wal amal kulluha syart qabulil iman. Kufur pada Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga tidak diterima amalannya. Fa haula, maka orang-orang seperti inilah, imana lahum wa la amal salih. Tidak ada iman dan tidak ada amalan saleh dari mereka. Atau walaupun mereka berinfak, tidak dianggap infaknya, sholatnya, amalannya. Kenapa? Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Hatta inna sholata allati afdal amal badan, hatta sampai sholat yang mana sholat adalah afdal amalan badan, yang mereka tegakkan adalah dengan malas. Idza qamu ilaihi qamu kusala wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Orang-orang munafikin tidaklah melaksanakan sholat kecuali malas, berat, hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya saking beratnya. Walayunfiqunha illa wahum karihun, juga tidaklah mereka menginfakkan hartanya melainkan mereka terpaksa, benci, tidak suka, tidak lapang dada. Maka inilah puncak celaan terhadap mereka yang melakukan seperti ini. Anna yang bagi lil abd an la yatasala ila wa huwa nashitul badan wal qalbi, sehingga tidak sepantasnya bagi seorang mukmin beribadah salat pada Allah melainkan harus dengan badan yang sehat, badan yang semangat, hati dan jiwa yang sehat. Walayun fiqhu illa wa man syarah sadaq, tidaklah dia berinfak kecuali dengan lapang dada, dengan lapang dada. Sabit al-qalb, kuat hatinya. Yarju zakhraha wa thawabaha min Allah wahdah, mengharapkan pahalanya dari Allah saja. Walai tashabbah bil munafikin, jangan sekali-kali menyerupai orang-orang munafikin yang malas di dalam infaknya, yang malas di dalam melaksanakan sholatnya dan terpaksa, terpaksa di dalam berinfak. Walayadzubillah. Allahul musta'an, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.